إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin bab taqwa, tentang ketakwaan kepada Allah, pada ayat yang keempat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan untuknya jalan keluar, dan bahkan Allah beri dia rizki dari arah yang tidak dia kira. Demikian dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Kembali Allah menjanjikan kepada mereka yang bertakwa kepadanya dengan membuat perisai yang melindungi dirinya dari azab Allah. Perisai itu adalah menjalankan perintah-perintah syariat, menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala larangan Allah maupun larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan ketaatan itu semua, Allah janjikan untuk Allah berikan makhraj, jalan keluar dari setiap problem yang dia hadapi. Allah berikan untuknya solusi yang terbaik. Setiap perkara itu semakin sempit dikala manusia itu sudah angkat tangan, tidak memiliki lagi daya dan upaya untuk menghadapi problem yang besar, di mana pikirannya mentok, tidak terbayang lagi apa yang harus dia lakukan untuk selesai dan keluar dari problem yang sedang dia hadapi. Batas kemampuan akal maupun kemampuan manusia sudah tidak lagi tampak di hadapannya. Di waktu seperti itulah, bagi mereka yang tetap bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan untuknya jalan keluar. Dan ini umum, baik itu dalam perkara ma'isyah, kehidupan, masalah ekonomi, atau dalam harta benda yang dia miliki. Mungkin terjadi sesuatu, usahanya pailit, perusahaannya kolab, atau yang semacam itu, mentok akal dan pikiran manusia sudah tidak bisa lagi melihat apa yang harus dia lakukan. Atau demikian pula pada anak-anak keturunannya menghadapi problem anak. Anak yang bandel, anak yang waliyadzubillah durhaka kepada orang tuanya, anak yang meresahkan masyarakatnya, tidak membuat senang keluarganya. Nah, problem sudah tidak bisa lagi orang tua mendidik dan mengarahkan si anak ke jalan yang benar. Demikian pula problem-problem lain dalam masyarakat, dalam segala urusan kehidupan setiap insan. Nah, kalau seorang muslim itu selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah, dia hanya gantungkan harapan dan kepercayaannya kepada Allah semata, pasti Allah pun akan memberikan jalan keluar untuknya. Karena yang dia pasrai segala urusannya adalah zat yang kalau berkehendak untuk sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Hanya berkata kun jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Dan cukup banyak kisah-kisah yang penuh ibrah, pelajaran. Ketika mereka bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuk mereka jalan keluar yang terbaik. Seperti yang telah lalu, kisah tiga orang yang terkurung di goa oleh batu besar, tertutup mulut gua itu dengan batu besar. Mereka berusaha menyingkirkan, ya gak kuat, batunya terlalu besar. Sementara teriak sekencang apapun gak akan ada orang mendengar. Harus berbuat apa? Bukan kemampuan dan daya manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Maka masing-masingnya bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Dan ini salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan. Ada tiga bentuk tawassul yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Yang pertama ini dengan amalan soleh, karena masing-masingnya menyebutkan dalam doanya amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Yang satu menjaga harta budaknya yang semula seekor kambing, dikawinkan beranak pinak dan berkembang biak sampai memenuhi lembah. Dan itu amalan soleh, menjaga amanat. Ketika ada budaknya kembali meminta kambingnya, dia bilang, itu satu lembah kambing kamu, ambil semua, amanat. Kalau itu aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah, maka keluarkan kami dari goa ini, singkirkan batu besar ini, tergeser sedikit. Yang satunya bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya ketika dia hendak melakukan zina dengan sepupunya sendiri yang merupakan wanita paling cantik di masanya, masih muda, dan dia orang yang kaya, si lelaki. Orang wanita ini paling dia cintai selama hidupnya. Sampai keduanya telanjang, si lelaki tubuhnya sudah di atas tubuh si wanita, tinggal memasukkan timba ke dalam sumur. Dikatakan oleh si wanita, bertakwalah kamu kepada Allah, ini perbuatan haram. Maka dia pun menyadari dan cepat-cepat menggunakan pakaiannya kembali dan menyuruh wanita itu untuk juga menutup auratnya. Dia beri infak atau uang secukupnya untuk wanita dan keluarganya. Kata dia, kalau itu aku lakukan ya Allah karena takut dari adab-Mu, keluarkan kami dari gua ini. Tergeser lagi lebih besar celah yang terbuka dari gua. Yang satunya pun bertawassul kepada Allah. Yang ketiga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya yang selalu dia beri susu setiap pagi dan malam hari. Al-Muhim, sampai kemudian keluar mereka dari goa itu, tergeser dan terbuka mulut goa itu, batu yang demikian besar. Dan ini makhraj, jalan keluar diberi oleh Allah kepada mereka karena ketakwaan mereka kepada Allah. Ini tawassul dengan amalan saleh. Yang kedua, tawassul dengan asma wa sifat, yang menyebut sifat-sifat atau nama kebesaran Allah sesuai apa yang kita minta. Kalau kita minta rizki misalnya, kita sebut bertawassul dengan namanya ya Razzaq, urzukni, urzukna. Kalau kita minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Bertawassul dengan sifat dan nama Allah. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang saleh dan masih hidup. Orang yang saleh dan masih hidup. Orang yang saleh perlu dilihat kesolehannya dalam keseharian dia. Dia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, agamanya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, mengikuti pemahaman salafus saleh, dan dia masih hidup, bisa dimintai bantuan. Seperti ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi paceklik yang berkepanjangan, kemarau lama, tidak turun hujan. Umar dan para sahabat datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib dan menyatakan, kamu paman Rasulullah SAW, maka berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kita. Maka Abbas pun berdoa bersama para sahabat, dipimpin oleh Abbas, salat istisqa, dan tidak lama kemudian turunlah hujan. Berdoa, minta didoakan oleh orang yang saleh dan masih hidup. Itu catatan yang terpenting. Al-muhim, itu bentuk-bentuk tawassul. Nah, contoh tiga orang yang kemudian mendapatkan jalan keluar ini jelas. Ibrah. Dikala daya dan upaya manusia itu sudah mentok, tidak mungkin lagi bisa berbuat, di sana masih ada kekuasaan Allah SWT. Tetapi itu akan didapati hanya oleh mereka yang bertakwa. Oleh sebab itu di dalam atar disebutkan ta'arraf lillah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah selalu kepada Allah dikala papang, dikala kamu suka, dikala keadaan kamu bahagia, senang. Ingatlah kepada Allah, tetap kamu bertakwa kepada Allah, jalankan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Allah pun akan membalas, mengingat kamu dengan memberikan pertolongan kepadamu, bantuan kepadamu dikala syiddah, dikala kamu menghadapi problem, sebagai balasan dari Allah. Karena di waktu suka kamu mengingat Allah, dikala duka pun Allah mengingat kamu. Dikala lapang kamu mengingat Allah, dikala sempit pun Allah akan memberi bantuannya kepadamu. Selain Allah janjikan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa kepadanya, Allah juga sebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia kira. Dan ini manfaat yang sangat besar dari ketakwaan kepada Allah. Diberi hamba itu rizki dari arah yang tidak dia kira. Sama ketika pikiran dan akal manusia sudah mentok, nggak tahu lagi kemana dan dari mana dia harus mendapatkan belanja untuk kebutuhan ekonomi dia. Dipaksa seperti apa, akal dia nggak bisa memberi jalan keluar. Ini sudah dia lakukan, usaha ini sudah dia tempuh, yang itu sudah dia kerjakan, tetap saja tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. disitulah kelebihan dan keutamaan takwa, akan dia dapati rizki dari arah yang tidak dia sangka. Subhanallah, ternyata dari jalan ini, dari jalan itu, dari fulan, dari alam, yang dikala dia memikirkan, gak terbesit sama sekali dalam pikirannya akan datang rezeki itu dari arah tersebut. Pikiran manusia mentok ketika itu. Apalagi saya sudah melamar ke perusahaan ini, saya sudah berusaha ini, dagang itu, jual ini, jual itu. Gagal semuanya, pailit semua usaha yang dia lakukan. Usaha-usaha apa lagi? Usaha ya, enggak ada lagi sudah. Enggak tahu lagi saya harus berbuat apa. Mentok kemampuan dan akal manusia. Dikala itu dia enggak akan mengira akan ada rezeki itu dari jalan yang ini, dari jalan yang itu. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak contoh-contoh yang terjadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti di dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Wa man kanatil akhiratu hamma jama'a Allahu syamlah wa ja'ala al-ghina baina 'ainai wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Kalau akhirat itu yang menjadi pacuan untuk seorang hamba, yang terpenting baginya akhiratnya, agamanya, ditawari ini, dia pikirkan dulu, dia tanyakan dulu, boleh tidak dalam agama? Nggak boleh dia tinggalkan. Walaupun dia dikala waktu yang sangat mendesak dia untuk mendapatkan harta, tidak semua tawaran itu kemudian dia terima, tetapi dia pertimbangkan dulu agamanya. Akhirat baginya segala-galanya, hamma. Boleh tidak ini? Diridhai Allah atau tidak? Kalau itu yang dia punya, jama' Allahu syamlah. Kata Allah, Allah pun, kata Rasulullah, Allah pun akan mengumpulkan segala daya dan kekuatannya sehingga berguna, sehingga barokah apa yang dia lakukan. Wa ja'alal ghina baina 'ainai, dan kecukupan itu ada di depan matanya. Kecukupan Allah jadikan dia di depan matanya sehingga tenang orangnya, enggak gelisah dan tidak terhantui oleh gambaran-gambaran kemiskinan atau kesusahan ekonomi yang banyak dialami orang, tidak jarang yang stres, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sinting karenanya. Waliyullah. Ada yang bunuh diri, ada yang sinting. Waliyullah. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa oleh Allah. Artinya dunia itu yang mengejar dia, yang datang kepadanya, bukan dia yang ambisi besar untuk mendapatkan dunia. Dunia yang datang mencari dia, mana pulang itu. Itu kalau akhirat yang menjadi pacuannya. Sulit memang dikala orang itu sedang menghadapi cobaan. Gampangannya saja kalau di masa kita, mungkin seorang tua anaknya masuk sekolah, uang pangkalnya sekian juta, belum lagi uang seragam, belum lagi uang bangunan mungkin. Di waktu yang sama, saudara dia sakit, dia harus bantu operasi sekian juta. Pecah kepalanya, ini harus bagaimana? Nah, biaya yang dia butuhkan sangat besar. Usaha dia tidak jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan itu semua. Dikala seperti itu, fitnah datang tawaran. Harta dan dunia yang kadang dari jalan yang haram. Nah, kata Rasulullah, kalau di saat-saat seperti itu akhirat yang menjadi pacuan bagi seorang muslim, tadi janji dari Rasulullah SAW, akan Allah kumpulkan kekuatannya, Allah jadikan kecukupan itu di depan matanya, dan dunia yang datang mengejarnya. Sebaliknya, wa man kana fid dunya hamma farraqallahu syamla wa ja'ala al-faqra baina 'ainai wa la ta'tihi dunya illa ma kutiba lah. Kalau dunia itu yang menjadi pacuan bagi dia, yang penting masuk uang dan harta yang dia inginkan. Kalau itu yang ada di benak dan pikirannya, farraqallahu syamlah, akan Allah pecah belah segala daya dan upayanya sehingga enggak barokah. Dipecah belah oleh Allah, kalau tadi disatukan, dikumpulkan. Ini dicerai-beraikan oleh Allah. Pikirannya bercabang, tenaganya berserakan, enggak barokah dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainai, dan kefakiran itu dijadikan di depan matanya. Kalau tadi kecukupan, ini justru kefakiran, dihantui. Wah, bagaimana ini? Dikalkulasi, dihitung. Ongkos untuk ini sekian, biaya untuk itu sekian, untuk ini sekian. Enggak cukup apa yang dia miliki untuk mengcover segala kebutuhan yang sedang dia hadapi. Dihantui oleh kefakiran, waliyadzubillah. Walaupun pada hakikatnya hamba itu punya harta yang cukup, tetapi kalau kefakiran itu ada selalu di depan matanya, gak akan selalu merasa cukup, gak akan bersyukur kepada Allah. Karena kefakiran selalu menghantui pikirannya. Kalau seperti itu, dunia, harta benda yang dia kejar, tidak akan sampai kepadanya kecuali sebatas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia banting tulang, dia peras keringat, kerja 24 jam 7 hari sepekan. Kalaupun itu mungkin dilakukan, tidak akan dia dapati kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebesar apapun tenaga yang dia kerahkan, maksa untuk mengejar dunia, ngotot, tetapi karena dunia yang menjadi pacuannya, dia tidak peduli bagaimana perkara akhiratnya, perkara agamanya bagaimana, tidak dia dapati kecuali yang ditetapkan untuknya, tidak sesuai dengan tenaga dan waktu yang dia keluarkan, nggak cocok. Kerja sampai larut malam, sampai lembur, ya hasilnya segitu-segitu, nggak lebih, tidak sesuai bahkan dengan tenaga dan waktu yang dia korbankan akibat dunia yang menjadi pacuannya. Ini teori. Coba kalau dilihat dalam praktek nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau jujur, karena kita sedang berbicara ketakwaan kepada Allah masing-masing kita. Salah satu bentuk yang sering dihadapkan kepada kita dalam kehidupan ini, kebutuhan yang banyak, tuntutan-tuntutan ekonomi kadang yang semakin memberatkan, adalah tuntutan para istri, wanita, minta ini, minta itu. Tawaran yang diberikan di tengah-tengah masyarakat kita, salah satunya adalah bentuk kredit. Banyak di lapangan kita dapati semacam itu. Beli cash, uangnya gak cukup, ada tawaran kredit. Faedah ini, bagus. Kalau dunia yang jadi pacuannya, ya bagus sekali ini. Langsung dia telan, dia ambil mentah-mentah. Cicilan ringan, bunga cuma sekian persen. Bahkan mungkin kalau memang ada, seandainya tidak ada bunganya. Tetapi bagi seorang mukmin, sebelum dia lakukan, dia akan bertanya, apa boleh dalam agama? Kalau itu akhirat yang menjadi pacuannya. Kalau agama yang menjadi kepentingannya, dia akan bertanya dulu. Walaupun kebutuhan menuntut dia sangat besar, ketakwaan kepada Allah membuat dia berhati-hati sebelum menjalankan sesuatu. Tanya apa cara semacam ini boleh diridhai oleh Allah. Sementara Rasulullah SAW sebutkan, beliau melarang an bai'ataini fi bai'ah. Beliau melarang dua transaksi dalam jual beli, dalam satu jual beli, yang ditafsirkan oleh para ulama hadis termasuk Imam Syafi'i sendiri. Artinya ketika orang menawarkan, aku jual barang ini kepadamu kontan sekian, 1 juta misalnya, kredit sekian bulan dengan harga yang lebih. Kalau kamu mau ambil 1 tahun, 1,5 juta, 1,6 juta. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW, kontan sekian, kredit sekian. Adakah yang mau memperhatikan dari kaum muslimin? Bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena tuntutan hidup sangat besar, berat bebannya, dan memang berat. Tinggal yang membedakan ada ketakwaan atau tidak. Kalau dunia yang jadi pacuannya, ditelan langsung tawaran itu. Diambil dengan tutup mata. Tetapi orang yang bertakwa tidak demikian. Akhirat yang menjadi segalanya untuknya. Dia pelajari, dia tanyakan terlebih dahulu. Kalau itu suatu yang haram, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia jauhi. Walaupun di saat dia sangat butuh terhadap perkara tersebut, tetapi dia yakin selama itu haram tidak akan mendatangkan manfaat, justru akan semakin membebani perkara ekonominya. Dan itu yang terjadi, semakin berat, semakin terlilit hutang. Bukan hanya gali lubang tutup lubang, gali lubang gali lubang. Lubang yang satu belum ditutup, dia akan gali lubang berikutnya. Lubang kedua belum ditutup dua-duanya, dia akan gali lubang yang ketiga. Dan seterusnya demikian. Dan itu yang terjadi. Ini salah satu contoh praktek. Kalau tadi teori. Bahwa orang yang akhirat yang menjadi pacuannya, Allah akan kumpulkan kekuatannya, barokah. Allah akan jadikan kecukupan itu ada di depan matanya, dan dunia akan datang mencarinya. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan perkara yang haram, mencari rezeki dari jalan yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mungkin dinasehati, ini riba, ini haram, ini gak boleh, ini penipuan. Dan banyak sekali cara-cara penipuan yang dilakukan orang. Dalam jual beli, dalam interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Terlalu banyak. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, oleh sebagian orang atau bahkan mayoritas menganggap semakin orang itu lihai dalam menipu, semakin pandai, itu dianggap sebagai ciri-ciri orang yang profesional, pandai dalam bersilat lidah dan menipu pihak lain. Yang berbeda. Kalau kemudian dinasehati, kemudian dia tobat kepada Allah, meninggalkan yang haram tersebut, sebulan, 2 bulan setelah dia tinggalkan cara-cara haram itu, Mungkin saja belum dia dapati rezeki yang diinginkan dari cara yang halal. Nah, jangan kemudian kita terburu-buru dan menyatakan mana. Coba kalau saya terus melakukan usaha itu kan enak. Karena saya tinggalkan, sulit sekarang. Kebutuhan hidup membengkak terus tiap hari. Yang semacam ini akan menjadi semakin parah. Karena Rasul sebutkan, yustajab li ahadikum malam yasta'jil yaqulu da'aut thumma da'aut falam yustajab li. Orang itu akan dikabulkan doanya oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa dengan menyatakan, aku sudah berdoa, aku sudah meminta, tapi sampai sekarang masih belum dikabulkan. Ucapan seperti itu sudah dianggap oleh Rasulullah sebagai bentuk tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa seperti itu, jangan harap mendapat pengkabulan doa dari Allah SWT. Selama hamba itu tidak tergesa-gesa, terus berdoa dan berdoa kepada Allah, akan diberi oleh Allah dia jalan keluar. Akan diberi oleh Allah pengkabulan hajat dan doanya yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Sabar. Mungkin Allah sedang menguji dengan jalan yang halal yang dia tempuh, dia tinggalkan jalan yang haram, tetapi yang halal itu masih belum mendapatkan darinya hasil yang cukup yang diinginkan. Diuji oleh Allah, apakah dengan itu dia masih bertahan istiqamah, ataukah kemudian tergoda untuk kembali kepada yang haram. Wah, kalau seperti ini ya kembali saja ke jalan yang lama, kembali melakukan perkara-perkara yang haram. Wah, kalau seperti itu yang jadi pacuannya, yang jadi di pikirannya, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, la yahmilannakum istibta'u rizqin ala ma'siyatillah fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atihi. Jangan sampai membuat kalian lambannya rizki. Rizki itu enggak datang-datang kepada kalian. Itu jangan sampai mengkondisikan kalian untuk bermaksiat kepada Allah. Ya sudah, lakukan saja yang haram, yang penting terpenuhi kebutuhan ini, kebutuhan itu, bisa tercover, melanggar yang diharamkan oleh Allah, bermaksiat. Karena kata Rasulullah, apa yang di sisi Allah, yang kamu minta ini rizki, dan itu di sisi Allah, itu tidak bisa kamu dapati dengan kemaksiatan, hanya bisa didapati dengan ketaatan kepada Allah. Hanya bisa didapati dengan ketaatan kepada Allah SWT. Perlu iman, perlu keyakinan untuk mendidik dan menumbuhkan ketakwaan di diri kita masing-masing. Nah, ini ayat yang keempat yang dibawakan oleh muallif tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima di dalam surat Al-Anfal 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda, dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian, dihapus dosa kalian, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Ayat ini mengajarkan tiga perkara penting bagi kita. Yang pertama, yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. akan Allah berikan untuknya pembeda, pembeda yang dengannya seorang bisa membedakan yang hak dan yang batin, pembeda yang dengannya seorang bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana pula yang mabarat. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan larangan memberikan harta kepada sufaha. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum fiha qiyama. Jangan kamu berikan harta kalian itu kepada sufaha, orang-orang bodoh. Bodoh di sini yang dimaksud la yuhsinu tasarruf fil mal. Enggak pandai dalam membelanjakan harta karena dia enggak tahu mana yang bagus untuknya, yang manfaat, mana yang tidak. Sefi yang semacam ini. Salah satu keterangan para ulama termasuk yang sefi ini adalah anak yatim yang masih belum dewasa. Dewasa tidak terukur dengan umur tentunya, tetapi kedewasaan, sikap, pikiran. Karena dia gak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang mabarat. Sefi. Demikian pula wanita. Mereka sefi. Gak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang mabarat. Bahkan menentukan mana yang untuk mendahulukan mana yang kepentingan primer, mana yang sekunder, gak bisa mereka. Banyak buktinya. Dari rumah ingin membeli barang A di pasar. Saya mau ke toko itu, mau beli cangkir misalnya. Dia bawa uang ke toko itu. Di benaknya dan yang butuh, dia butuhkan di rumah ya cangkir itu karena gak ada misalnya kepecah. Subhanallah, datang ke toko itu, dia melihat ada hiasan, tergoda. Indah sekali, bagus sekali. Dia beli itu barang, hiasan. Padahal gak dibutuhkan dalam rumahnya. Dia lebih butuh cangkir. Sefi. Gak tahu kemana dia harus membelanjakan harta yang tepat. Ini sefi. Kalau dilepas mereka untuk membelanjakan harta, rusak dan terbelanjakan sia-sia itu harta. Dan setiap orang yang tidak bisa mengalokasikan dana atau hartanya, tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat untuknya, mana yang mabarat. Punya uang untuk minum-minuman keras, dibelikan uangnya untuk obat-obatan, narkoba, sefi yang semacam ini. Walaupun dia mahasiswa, sefi. Walaupun dia punya titel apa, sefi. Bodoh. Karena tidak bisa melihat mana yang bermanfaat untuknya, mana yang mabarak, mana yang berbahaya untuknya. Bahkan, ya maaf-maaf saja, para ulama di masa sekarang memasukkan para perokok, termasuk sefi, orang yang sefi. Karena dia gak bisa membedakan mana yang mabarat untuknya, mana yang manfaat. Padahal kesepakatan para ahli medis, kesepakatan dokter itu berbahaya. Gak satu pun menyatakan itu berguna. Tetapi tetap saja dia hirup itu asap. Dia sendiri tahu itu berbahaya untuk tubuhnya, untuk kesehatannya. Orang semacam ini sefi. Gak boleh dikasih uang. Dilepas memegang uang. Karena akan dia belanjakan untuk sesuatu yang bermadarat terhadap dirinya. Sama seperti anak yang belum dewasa, sama seperti perempuan. Sefi. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan akan dijadikan untuknya furqan, kemampuan untuk membedakan, milah-milah mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang mabarat, dan lebih daripada itu, membedakan dua di antara manfaat yang lebih besar manfaatnya, dua di antara madarat yang lebih besar madaratnya. Ini lebih tinggi lagi dari sekedar membedakan madarat dan manfaat. Dihadapkan kepada dua pilihan yang kedua-duanya baik, kedua-duanya manfaat, tetapi dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dia memilih yang lebih besar nilai manfaatnya. Demikian pula dari dua madarat, dia lihat mana yang madaratnya lebih besar. Itu kemampuan yang sangat besar dan Allah berikan kepada para ulama. Oleh sebab itu termasuk Furqan di sini adalah dalam bidang ilmu syar'i, ilmu agama yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dengan ilmu itu akan tertambah hidayahnya, dengan ilmu itu akan terbimbing dia di atas siratal mustaqim. Perlu ketakwaan kepada Allah seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yu'tahu al-'asi. Aku mengeluh kepada waqi', waqi' ini gurunya Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah. Aku mengeluh kepada beliau lemahnya hafalanku, jelek, biasanya bagus, tapi di satu saat aku keluhkan itu kepada Waqi' karena lemah. Maka beliau nasihatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau katakan ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Oleh sebab itu manusia setiap bertambah ilmunya, bertambah amalannya, akan bertambah daya furqan, kemampuan untuk memilah dan membedakan yang hak dan yang batil, yang manfaat dan yang madarat. Demikian pula pemahaman akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa, sehingga pemahamannya tajam, cerdas, mudah untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu berbeda-beda kemampuan ulama pun beda. Yang satu dari satu ayat dia bisa keluarkan sekian permasalahan fikih, dia bisa istimbat sekian hukum. Dari ulama lain terkadang hanya terbatas 1-2 permasalahan, istimbat 1-2 hukum. Beda. Dibukakan oleh Allah untuk seseorang yang tidak dibukakan untuk yang lain. Tergantung ketakwaannya. Semakin dia bertakwa, semakin Allah berikan ilmu, kemampuan membedakan, dan pemahaman yang tajam, pemahaman yang besar. Termasuk di dalam hal ini pula furqan, pembeda dalam bentuk firasah. Firasah yaitu firasat untuk membedakan orang dengan semata-mata dia melihat orang, dia bisa melihat, bisa membaca, ini orang jujur, ini orang baik, ini orang benar. Yang lain, ini orang pendusta, ini penipu ini. Dari raut wajahnya, dari ininya dan itunya, dia punya firasat untuk menentukan itu. Bukan wangsit, bukan dengan bertapa, tetapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kemampuan untuk itu, membedakan orang yang satu dari yang lainnya. Nah, mana orang yang fajir, mana orang yang shadiq, orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak sempat bergaul dengan mereka. Mungkin yang lain perlu bergaul dulu, diketahui bagaimana ucapannya, bagaimana keyakinannya, terungkap baru dihukumi, diketahui fulan itu begini, fulan itu begitu. Tapi bagi orang yang bertakwa, tanpa itu dia bisa melihat. Dan ini firasah Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Termasuk pula firasah firasat kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, seperti yang terjadi kepada para sahabat, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau sampaikan khutbah di suatu hari di Madinah. Tiba-tiba di tengah khutbah, ini Umar di Madinah, di tengah-tengah khutbah Umar katakan, ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal, wahai sariyah. Sariyah itu kelompok pasukan kecil yang dikirim oleh khalifah atau pemimpin, oleh imam, untuk perang. Tiba-tiba di khutbahnya gak ada pembahasan tentang peperangan, gak ada topik tentang jihad. Bas tiba-tiba Umar katakan, ya sariyal jabal, ya sariyal jabal. Yang mendengar ketika itu termasuk beberapa sahabat heran, ada apa ini Umar? Sariyah itu tadi kelompok kecil, jabal gunung, gunung, gunung, wahai pasukan, kata Umar radhiyallahu ta'ala. Mereka heran, ini Umar bicara kepada siapa? Ternyata setelah khutbah diketahui, Umar katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Umar ibn Khattab melalui perasaan beliau, firasat beliau, bahwa pasukan yang dikirim Umar ke Irak waktu itu, pemimpin pasukan itu Sariyah ibn Zanim, pasukan ini dikepung oleh musuh yang mereka hadapi. Maka kepungan itu, dari kepungan itu tampak bagi Umar, maka Umar ingin menasehati atau membimbing mereka, hendaknya kalian berputar dan berlindung ke gunung yang ada di hadapan kalian, taktik di dalam peperangan. Dan disebutkan dalam sirah seperti di Usdul Ghabah, Tarikhul Khulafa dan yang lain, teriakan Umar itu didengar oleh Sariyah ibn Zanim. Mereka di Irak, Umar ibn Khattab ada di Madinah. Teriakan Umar, ya Sariyah jabal, berlindung ke gunung, berlindung ke gunung, itu didengar oleh mereka, seakan terdengar oleh mereka, dan mereka berlindung ke gunung, dan selamatlah mereka dari kepungan musuhnya. Al-muhim, ini firasah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah beri kemampuan kepadanya. Dan orang dalam hal ini baina tarafai ifrat wa tafrit, ada yang berlebih-lebihan, ekstrim kanan, ada yang berkurang-kurangan, ekstrim kiri. Yang berlebih-lebihan membuka pintu ini besar-besar tanpa ada batasan, tanpa ada bimbingan dari Quran maupun sunnah dan para ulama. Menetapkan karoma, menetapkan keutamaan bagi orang yang soleh berlebih-lebihan, sehingga dikesankan karoma itu kemampuan yang mereka punya dengan kesengajaan mereka. Telur dipegang disuruh jadi ayam akan jadi anak ayam, pasir disuruh jadi beras akan menjadi beras, atau sebaliknya. Dan ini berlebih-lebihan, gak benar. Karoma itu ada, harus diyakini, hanya saja tanpa kesengajaan seperti itu, gak bisa dengan kesengajaan. Dan tidak bisa ditantang orang dengannya. Gak bisa ditantang dalam artian, ayo, tusuk saya, gak akan mempan, debus. Enggak ada dalam syariat semacam itu. Kalaupun dia enggak mempan, dari syaitan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para sahabat, para tabi'in mendapati karamah itu tapi tanpa kesengajaan dan tidak menantang. Seperti yang terjadi kepada Abu Muslim Al-Khawlani ketika dipaksa oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk mengaku dirinya nabi. Diingkari oleh Abu Muslim Al-Khawlani, "Lah, kamu bukan nabi, dajjal. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW." Maka dikumpulkan kayu bakar, Abu Muslim dibakar di tengahnya, tidak tergores sedikit pun setelah apinya mati. Utuh jasadnya. Beliau enggak sadar dan tidak tahu apa yang terjadi. Demikian pula Usaid ibn Hudair radhiyallahu taala an yang enggak sadar, enggak tahu kalau didatangi malaikat ketika beliau baca Quran, terdengar ringkikan kudanya. Beliau berhenti itu ringkikan kuda. Beliau baca lagi, meringki lagi itu kuda. Beliau baca, meringki lagi. Ditaruh mushafnya, beliau ke kandang kudanya. Beliau lihat cahaya yang kuat naik ke atas langit. Pagi beliau kabarkan kepada Rasulullah kejadian, kata Rasulullah, itu malaikat mendengarkan bacaan Quran. Menunjukkan beliau enggak sadar, enggak tahu. Tanpa disengaja. Kalau tahu, ya sudah enggak perlu ke kandang kuda. Oh, ada malaikat itu kudanya meringki-meringki. Menunjukkan beliau sendiri enggak tahu kalau sedang mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka sendiri enggak tahu, enggak sadar kalau mendapatkannya. Makanya enggak bisa disengaja dan tidak bisa ditantang orang untuk dia tunjukkan kepada orang. Di sisi lain, ifrat tafrit, mengurang-urangi dengan menafikan itu, enggak ada itu karamah. Khurafat itu tahayul, bid'ah, enggak ada. Salah, ada. Siapa bilang tidak ada? Terjadi. Dialami oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang saleh. Wah, ada yang ini ekstrim kanan, berlebih-lebihan menetapkannya. Yang ini ekstrim kiri, maunya membela kebenaran, maunya menegakkan kebenaran, sampai kebenaran itu sendiri dia tampar untuk membela kebenaran, untuk memerangi khurafat, untuk memerangi tahayul, untuk memerangi bid'ah, sampai kebenaran itu sendiri dia nyatakan khurafat. Nah, ini sering adab kubur, gak ada itu khurafat, tahayul. Padahal ada di dalam Quran, ada di dalam sunnah. Wah, kata yang benar tengah-tengah. Jangan berlebih-lebihan, jangan pula mengurang-urangi. Yakini dan imani sebatas yang ada di dalam Quran dan di dalam sunnah Rasul SAW, sebatas yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah. Nah, itu manfaat yang pertama, dengannya orang punya kemampuan membedakan. Yang kedua, Allah sebutkan wa yukafir ankum sayyi'atikum, dan Allah hapus dosa-dosa kalian. Dan ini dengan amalan soleh. Amalan soleh itulah yang menghapus dosa seorang hamba. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat Muslim dan yang lain, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratul lima baina umam majtunibatil kabair. Salat lima waktu, Jum'at kepada Jum'at berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara itu kalau dosa besar itu ditinggalkan. Artinya dosa-dosa kecil yang terhapus dengan amalan soleh. Terhapus. Seperti pula sabda Rasulullah di dalam Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma umrah. Yang satu, kepada umrah berikutnya, umrah berikutnya menghapus dosa-dosa dari hari itu sampai kepada umrah sebelumnya. Dan ini takfirus sayyi'at, dihapus oleh Allah dosa-dosa kalian dengan diberi taufik untuk beramal saleh, karena dengan itu akan terhapus dosa. Yang ketiga, wayaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa kalian. Diberi taufik dan diberi kemudahan oleh Allah untuk taubat dan istighfar. Dan ini termasuk kenikmatan yang besar. Bukan hanya dosanya dihapus, tetapi dirubah catatan yang sebelumnya catatan jelek, maksiat, menjadi catatan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Mereka itu dirubah oleh Allah dari yang semula memiliki catatan jelek menjadi catatan baik bagi mereka. Karena Allah ghafur, Maha pengampun dan Maha penyayang. Oleh sebab itu termasuk ujian berat bagi seorang hamba ketika dia merasa dan tidak lagi menyadari kalau apa yang dia lakukan dari dosa dan kemungkaran maksiat tidak dia rasa sebagai kemaksiatan dan dosa. Dia tidak merasa melanggar syariat Allah. Tidak menyadari kalau dia itu sedang bermaksiat kepada Allah. Ini justru azab yang lebih parah dan lebih pedih dari malapetaka dan bencana yang diturunkan oleh Allah. Kalau itu spontan sudah. Justru yang lebih parah itu ini, istidraj, diulur. Ketika orang tidak sadari dosa yang dia lakukan sebagai dosa, dia enggak sadar kalau durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan. Allah taala alam.